بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله تعالى pembahasan kita di malam hari ini masih kita bacakan pembahasan seputar bab qadha al-hajah dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah. Dan pada bab yang sebelumnya telah kita sebutkan hadis yang terakhir dari bab tersebut yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang ahlul Quba, mereka orang-orang yang salat di Masjid Quba, masjid yang ma'ruf. Dan Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali dibangun di atas at-taqwa seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin sampai dengan akhirnya. Dan disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala memuji mereka orang-orang yang salat di masjid tersebut. Innallaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Setelah sebelumnya disebutkan fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Al-muhim ketika diturunkannya ayat tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka para penduduk Quba dengan mengatakan innallaha yusni alaikum, sesungguhnya Allah memuji kalian di dalam Al-Qur'anul Karim. Mereka mengatakan inna nuzbi'ul hijaratal ma, sesungguhnya kami mengikutkan setelah kita bal istijmar, menggunakan batu setelah membuang hajatnya dengan air. Sehingga dalam riwayat tersebut diceritakan digabungkannya al-hijarah dengan al-ma, seseorang menggunakan batu dan yang semisalnya setelah membuang hajatnya kemudian setelahnya dia membersihkannya dengan air. Nah, ataukah maknanya mereka setelah membersihkan dengan air, mereka bersihkan dengan al-hijarah. Nah, namun disebutkan bahwasannya riwayat tersebut adalah riwayat yang dhaif. Sehingga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah wa sahahahu Ibnu Khuzaimah min hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu biduni dzikril hijarah. Dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disebutkan dengan lafaz tanpa disebutkannya adanya hijarah, adanya batu yang digunakan oleh para ahlul Quba setelah mereka membuang hajatnya. Artinya mereka hanya mencukupkan dengan menggunakan air, tidak menggunakan batu. Nah, di dalam pembahasan hadis yang tadi kita sebutkan, di antara beberapa masalah yang disebutkan oleh mereka para fuqaha, bahwasanya dibolehkan bagi seseorang untuk dia menggunakan batu atau yang semisalnya tisu dan yang semisalnya setelah membuang hajatnya walaupun ada di sampingnya itu air. Walaupun ada di sampingnya itu air. Dan yang demikian dibolehkan. Sebagaimana pula dibolehkan bagi seseorang untuk mencukupkan dengan menggunakan air tanpa menggunakan batu, sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis yang sebelumnya tentang kisah bagaimana perbuatan dan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membersihkan kotorannya dengan menggunakan air tersebut. Nah, dan yang menjadi khilaf di antara para fuqaha adalah terkait masalah apa hukumnya seseorang mencampur dua alat bersuci tersebut. Dia menggunakan batu, setelahnya dia menggunakan air, mencampur antara batu dengan air yang dia gunakan untuk bersuci, apakah yang demikian dibolehkan ataukah tidak. Terjadi khilaf di antara mereka para fuqaha. Ada sebagian pendapat di antara ahlul madhab yang menyebutkan bahwasanya hal tersebut adalah sesuatu yang disunahkan, sesuatu yang apa? Yang disunahkan. Mereka berdalil dengan kisah ahlul Quba yang tadi disebutkan. Allah memuji mereka ahlul Quba disebabkan karena mereka menggabungkan ketika bersuci dengan menggunakan air dan menggunakan batu. Nah, di sini saya akan menyebutkan penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin alaihi rahmatullah dalam risalah beliau Syarhul Mumti'. Beliau menyebutkan wal insanu idza qada hajatahu la yakhlu min thalathi halatin. Keadaan seseorang apabila dia telah menyelesaikan membuang hajatnya enggak lepas dari tiga keadaan yang dia akan melakukannya. Al-ula, yang pertama, ayastanjia bil ma'i wahdahu, dia beristinja menggunakan air saja. Dia beristinja menggunakan air saja. Wa huwa jaizun 'ala rajih, dan istinja menggunakan air adalah perkara yang dibolehkan berdasarkan pendapat yang rajih. Wa in wujida fihi khilafun qadimun min ba'di salaf, walaupun dijumpai adanya khilaf di zaman terdahulu dari kalangan para salaf, adanya pendapat di antara sebagian mereka yang membenci untuk seseorang ketika membuang hajatnya, secara khusus dia buang kotorannya, untuk dia bersihkan dengan menggunakan air. Dengan menggunakan apa? Air. Alasannya adalah kalau semisal seseorang membuang hajatnya kemudian dia bersihkan dengan menggunakan air, maka tangannya akan menyentuh langsung ke najis tersebut. Sehingga sebagian pendapat di antara sebagian para salaf, mereka membenci untuk seseorang membersihkan kotorannya dengan menggunakan air dengan alasan yang tadi kita sebutkan. Mereka tidak mau untuk menyentuhkan tangannya secara langsung ke kotorannya tersebut. Namun disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin alaihi rahmatullah, wassahihul jawaz, namun yang sahih terkait masalah tersebut adalah yang demikian dibolehkan. Wa qad in aqada al-ijma'u ba'da dhalika 'ala al-jawaz, dan telah terjadi kesepakatan di antara para fuqaha bahwasanya demikian adalah perkara yang dibolehkan. Sehingga khilaf itu terjadi pada masa salaf di zaman terdahulu, kemudian pada zaman-zaman setelahnya mereka para fuqaha sepakat bahwasanya beristinja dengan menggunakan air adalah sesuatu yang dibolehkan, bukan perkara yang makruh. Naam. Kemudian belum menyebutkan di antara dalil yang menunjukkan dibolehkannya hal tersebut adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an, hadis yang telah disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar di dalam bab yang kemarin kita sebutkan, bab qadha al-hajah, disebutkan hadis tersebut. Kata Anas bin Malik, Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazah fayastanji bil ma. Cerita Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membuang hajatnya, maka Anas bin Malik dengan seseorang yang semisal dengan beliau membawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu bejana yang berisikan air, demikian pula anazah, dan beliau beristinja menggunakan air tersebut. Al hadis. Sehingga di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya beristinja menggunakan air adalah perkara yang sabit, ditetapkan, bahkan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga keadaan yang pertama, seseorang beristinja menggunakan air. Wa tsaniyah, kemudian keadaan yang kedua, ayastanjia bil ahjari wahdaha. Seseorang dia beristinja hanya menggunakan batu saja atau yang semakna dengannya. Batu atau yang semakna dengannya, ini dibolehkan. Fal istinja'u bil ahjari mujzi'un, dan istinja menggunakan bebatuan tersebut adalah perkara yang dibolehkan, walaupun sekali lagi dijumpai di sisinya tersebut adanya air di sebagian WC. Di zaman kita saat ini biasanya disediakan dua sarana untuk seseorang membersihkan kotorannya, ya kan? Ada keran yang berisikan air, kemudian di sampingnya ada gulungan tisu yang bisa dia gunakan untuk membersihkan kotorannya tersebut. Nah, sehingga falhasil, keadaan yang kedua adalah seorang yang dia membersihkan kotorannya dengan menggunakan batu atau sekali lagi yang semisal dengannya. Ini adalah perkara yang dibolehkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan berisikan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ucapan Rasul dalam hadis Salman Al-Farisi yang kemarin kita sebutkan, diceritakan oleh Salman Al-Farisi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka untuk beristinja kurang dari 3 batu. Ini menunjukkan Rasul sallallahu alaihi wasallam membolehkan seseorang untuk beristinja menggunakan batu tersebut dengan syarat tidak boleh kurang dari 3 batu yang dia gunakan. Kemudian riwayat yang kedua adalah berisikan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Mas'ud yang disebutkan pula hadis ini dalam pembahasan yang sebelumnya. Beliau menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membuang hajatnya, beliau memerintahkan seseorang untuk mendatangkan 3 batu, ya kan? 3 batu. Maka Ibnu Mas'ud membawakan kepada beliau 2 batu dan 1 rautah, 1 kotoran. Kemudian Rasul mengambil 2 batu tersebut dan membuang kotoran tersebut dan mengatakan hadza riksun, ini adalah sesuatu yang kotor. Riksun sebagian makna bermakna najis. Pembahasan ini telah kita sebutkan dan kita singgung dalam pertemuan yang sebelumnya. Alhasil dari kisah Ibnu Mas'ud kita bisa mengambil faedah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membersihkan kotorannya dengan menggunakan batu tersebut, atau dengan istilah mereka para fuqaha dengan beristijmar. Ini hadis yang menunjukkan yang demikian adalah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atsalitsah, keadaan yang ketiga, ayastanjia bil hajari tsummal ma. Keadaan yang ketiga adalah seorang dia beristinja menggunakan batu, kemudian setelahnya dia menggunakan air. Dia bersihkan dengan batu dulu atau yang semisalnya, kemudian yang setelahnya dia cuci dengan air. Naam. Dan beliau menyebutkan wa hadza la a'lamu tsabitan 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang demikian saya tidak mengetahui adanya riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada riwayat yang datang dari Rasul bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara batu dengan air ketika beliau beristinja, yang ada menggunakan air saja atau yang kedua menggunakan batu saja, tidak menggabungkan antara keduanya. Walakin min haitsul ma'na, akan tetapi ditinjau dari sisi maknanya, la syakka annahu akmalu tathhira, tidak kita ragukan lagi ini adalah sesuatu yang lebih sempurna ketika seseorang membersihkannya. Sehingga beliau berpandangan bahwasanya menggabungkan antara keduanya adalah perkara yang dibolehkan, bahkan lebih sempurna ketika dia membersihkan kotorannya tersebut. Yang semakna dengan apa yang beliau sebutkan, pendapat dari sebagian di antara mereka para ulama, di antaranya Syekh bin Baz alaihi rahmatullah, demikian pula Imam As-Sunani dalam kitab beliau Subulus Salam, juga menyebutkan bahwasanya menggabungkan antara batu dengan air adalah sesuatu yang lebih sempurna. Nah, falhasil dalam bab ini seperti yang beliau sebutkan, dibolehkan bagi seseorang untuk mencukupkan dengan air, dibolehkan bagi seorang untuk dia mencukupkan dengan batu, ataukah menggabungkan antara keduanya. Wal amru fihil wasi' walhamdulillah, sehingga dalam bab ini ada kelonggaran padanya, walhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Adapun hadis yang tadi disebutkan tentang kisah Ahlul Quba, seperti yang kemarin kita sebutkan, padanya ada kelemahan sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, bahkan Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah beliau menyebutkan bahwasanya riwayat tersebut adalah riwayat yang dhaif. Nah, wal ma'rufu fi turuqil hadis annahum kanu yastanjuna bil ma' wa laysa fihim annahum kanu yasma'una bainal ma'i wal ahjar. Al-Imam Nawawi belum menyebutkan, dan yang ma'ruf dari jalan-jalan hadis tersebut bahwasanya mereka beristinja dengan menggunakan air, yaitu dalam kisah Ashabul Quba, wa laysa fihim annahum kanu yasma'una bainal ma'i wal ahjar. Tidak ada dalam riwayat tersebut disebutkan bahwasanya Ahlul Quba menggabungkan antara air dengan bebatuan. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, dengan disebutkannya hadis yang menjelaskan tentang kisah Ashabul Quba, Ashabu Al-Quba sebagai hadis yang terakhir yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam bab Qadha Al-Hajah. Tayyib, sekarang kita masuk ke hadis yang setelahnya. Afan, kita masuk ke bab yang berikutnya dari bab yang beliau bawakan di sini, bab al-ghuslu wa hukmul junub. Bab yang berhubungan dengan mandi dan hukum bagi seorang yang junub. Bab yang berhubungan dengan mandi dan hukum bagi seorang yang junub. Kata al-ghuslu memiliki tiga bacaan, kata yang tersusun dari huruf ghin, sin dan lam, memiliki tiga bacaan yang masing-masing dari bacaan tersebut memiliki makna yang berbeda antara satu dengan yang lain. Bila kata tersebut dibaca dengan mendommah huruf ghinnya, al-ghuslu, maka maknanya adalah seseorang menggunakan air dengan sifat-sifat yang khusus. Seorang menggunakan air dengan sifat-sifat yang khusus, maknanya adalah mandi. Nah, al-ghuslu memiliki sifat-sifat yang khusus, tata cara yang khusus yang disebutkan oleh mereka para al-fuqaha. Bila ghin tersebut berharakat dhammah, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan bab al-ghuslu dengan mendhamma huruf ghinnya, maka maknanya adalah mandi dengan sifat-sifat yang khusus yang disebutkan oleh mereka para al-fuqaha. Adapun bila yang adapun apabila huruf ghin tersebut itu di fathah, seorang membacanya dengan bacaan al-ghuslu, al-ghuslu, maka maknanya adalah at-tathhir, membersihkan sesuatu, membersihkan sesuatu. Sehingga ketika seseorang mengatakan dia bersihkan bajunya, dia cuci pakaiannya, maknanya dia mengatakan ghassala thawbahu ghuslan. Dia mencuci pakaiannya, dia bersihkan pakaiannya dengan sebenar-benarnya, ghuslan. Berarti artinya dia bersihkan sesuatu tersebut, bukan bermakna mandi dengan sifat-sifat tertentu yang ada pada makna al-ghuslu dengan apa yang tadi kita sebutkan. Kemudian bila huruf ghinnya tersebut itu di kasrah, al-ghislu, al-ghislu, Syekh Ibnu Taimin alaihi rahmatullah beliau menyebutkan maknanya ma yukhlatu bil ma'i min isnanin au nahwihi li takmili tanzif. Seorang mencampur air dengan deterjen dan yang semisalnya agar supaya semakin sempurna sesuatu yang dia bersihkan tersebut. Ini dengan mengkasrah huruf ghinnya, al-ghisl. Berarti dia campur air tersebut dengan sesuatu yang gunanya adalah untuk semakin membersihkan sesuatu yang hendak dia bersihkan. Nah, sehingga masing-masing dari kalimat tersebut memiliki makna yang berbeda. Kemudian Syekh Ibn Utsaimin juga menyebutkan wa minal lughawiyyin man qala innal amra fi hadza wasi'. Sebagian di antara ahli bahasa ada yang berpendapat bahwasanya dalam perkara ini itu luas, baik mengkasrah, memfathah, atau mendhamah, itu bisa dimaknakan antara satu dengan yang lain. Semuanya tergantung dari tujuan orang menglafazkan kalimat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Adapun kata junub, wa hukmul junub, maknanya adalah seseorang yang mengeluarkan maninya, yang mengeluarkan maninya. Naam. Baik dengan cara dia berhubungan dengan istrinya ataukah dengan dia mengalami ihtilam, ya kan, mimpi basah dengan bahasa sebagian kita menamakan seseorang yang bermimpi dan dia menjumpai ada air di celananya, maka dikatakan dia sedang bermimpi basah. Sehingga ini adalah termasuk dari kata kiasan yang maknanya adalah junub. Dan seorang yang junub di dalam Islam memiliki beberapa hukum, di antaranya adalah wajib baginya untuk al-ghusl, untuk mandi, agar supaya terangkat hadas itu dari dirinya. Nah, ini makna dari al-junub. Mungkin sebagian di antara antum, sebagian besar, terkhusus santri-santri yang sudah dewasa, sudah pernah, ya kan, mengalami ihtilam. Nah, tinggal mempelajari hukum-hukumnya. Bagi santri-santri yang masih kecil, yang kalau tidur masih apa? Masih basah, bukan basah celananya, tapi basah apanya? Hah? Basah pipinya. Nah, basah, masih basah apa namanya, bantalnya. Itu belajar bab ini tujuannya adalah ketika dia mengalami ihtilam, dia akan faham kewajiban apa yang harus dia lakukan setelah dia mengalami mimpi basah tersebut. Alhasil, itu adalah makna dari al-ghusl dengan mekan bola al-junub, yang dengannya Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan bab ini di dalam risalah beliau Bulugh Al-Maram. Kemudian hadis yang pertama yang beliau sebutkan dalam bab ini adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u minal ma', air itu dari air. Air itu dari apa? Dari air. Al-ma', kata al-ma', air yang pertama dalam lafaz hadis ini maknanya adalah ma' al-ikhtisal, air yang dipersiapkan oleh seseorang untuk dia mandi. Nah, adapun air yang kedua minal ma, maknanya adalah al-mani. Maknanya adalah apa? Al-mani, seseorang mengeluarkan mani. Artinya apa? Ketika seseorang mengeluarkan maninya, maka wajib baginya untuk mandi. Difahami di dalam hadis ini, ketika seseorang tidak mengeluarkan mani, maka tidak wajib atasnya untuk mandi. Nah, hadis ini memiliki asbab al-wurud. Dikisahkan dalam riwayat al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, kisah dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan, kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain, saya keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Senin. Ila Quba, mendatangi Quba. Sehingga diceritakan ketika beliau berada di daerah Bani Salim, beliau berdiri, kemudian diceritakan keluarlah seseorang yang bernama Idban radhiyallahu ta'ala an. Beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita ar-rajula yu'jalu an imra'atihi wa lam yumni, madza 'alaih? Bagaimana pendapatmu tentang keadaan seseorang? Ini bahasanya masalah ini, bahasa dewasa ini. Nah, bahasa dewasa. Yang dia bisa mempercepat istrinya, walam yumni, dalam keadaan dia belum mengeluarkan mani. Insyaallah yang berkeluarga faham ya artinya. Madza 'alaih, maka apa yang harus dia kerjakan ketika itu? Rasulullah s.a.w. mengatakan, innamal ma'u minal ma', sesungguhnya air itu dari air. Artinya apa? Tidak ada kewajiban bagi orang tersebut untuk mandi janabah karena dia tidak mengeluarkan air mani. Karena mandi tersebut disyariatkan bagi seseorang yang mengeluarkan maninya. Al-hadis. Sehingga difahami dari hadis ini makna yang zahir yang tadi kita sebutkan, bahwasanya seseorang ketika dia bahkan melakukan sesuatu dengan istrinya dalam keadaan tidak mengeluarkan mani, maka tidak wajib atasnya itu mandi. Karena Rasul mengatakan, innamal ma'u minal ma'. Namun disebutkan dalam riwayat yang setelahnya, ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, karena hadis ini termasuk hadis yang dibahas dan saling berhubungan oleh mereka para al-fuqaha. Beliau menceritakan, wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa ahadukum, atau idza jalasa baina syu'abihal arba thumma jahadaha faqad wajaba al-ghuslu. Muttafaqun alaihi. Apabila seseorang dia menduduki istrinya di atas keempat dari cabang tubuhnya, ini juga termasuk inayah. Naam. Summa jahada, kemudian dia bersungguh-sungguh. Naam. Faqad wajabal ghuslu, maka sungguh wajib bagi sang pria tersebut untuk mandi. Muttafaqun alaih. Wazada Muslim, dan ditambahkan dalam riwayat Al-Imam Muslim, wa illam yanzil atau wa illam yunzil, walaupun dia belum keluar mani, baik sang istri atau sang suami ketika melakukannya, walaupun tidak keluar mandinya, maka wajib baginya untuk mandi. Hadis ini sahih, disebutkan riwayat yang pertama, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dan dalam tambahan Al-Imam Muslim disebutkan dengan lafaz wa illam yunzil, sehingga seakan-akan dalam riwayat tersebut terjadi antara dua hukum yang berbeda. Sebagian riwayat menyebutkan al-ma' min al-ma', sebagian menyebutkan faqad wajaba al-ghusl. Hadis yang dibawakan dalam riwayat Abu Hurairah dijadikan dalil oleh jumhur, kebanyakan di antara para fuqaha, bahwasanya hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ketika Rasul menjawab pertanyaan sahabatnya yang bernama Idban dengan pertanyaan yang tadi kita sebutkan, sampai Rasul mengatakan al-ma' min al-ma', adalah hadis yang mansukh. Adalah hadis yang apa? Yang mansukh, dihapus hukumnya, sehingga tidak bisa diterapkan dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Yang memansuhkan hadis tersebut adalah hadis Abu Hurairah yang tadi kita sebutkan, idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghuslu wa illam yunzil. Hadis ini menghapus hukum dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Demikian pula ditambah terdapat adanya riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muhammad dan yang lainnya dari kalangan para perawi hadis, dari jalan Az-Zuhri alaihi rahmatullah. Beliau meriwayatkan hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala an. Kata Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal futya allati kanu yaquluna, sesungguhnya fatwa yang dahulu mereka mengatakan al-ma'u minal ma' rukhsatun kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa biha fi awwalil Islam, adalah rukhsah yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di awal-awal Islam. Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala an, thumma amara bil ightisali ba'du, kemudian setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang untuk dia mandi walaupun tidak mengeluarkan maninya. Dan hadis ini adalah hadis yang disahihkan oleh banyakkan di antara mereka para ahli hadis, di antaranya Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, dan sebagian menyebutkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih berdasarkan syarat ketentuan riwayat hadis yang sahih menurut Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Nah. Tayib, kemudian faedah yang bisa kita sebutkan dalam hadis yang tadi kita bacakan, yang dimaksud dengan lafaz al-ma'u minal ma', al-ma' yang kedua, air mani, Asy-Syaikh Utsaimin alaihi rahmatullah beliau menyebutkan maknanya adalah air mani yang memancar. Air mani yang apa? Yang memancar. Ma' dafiq. Air mani yang keluar dengan memancar. Nah, mengeluarkan daripada kriteria makna tersebut, air mani yang dikeluarkan oleh seorang disebabkan karena penyakit. Disebabkan karena penyakit. Terkadang seorang mengeluarkan maninya. atau faktor-faktor yang lain seperti keletihan yang sangat sehingga menyebabkan akhirnya seorang mengeluarkan maninya dalam keadaan air mani yang dia keluar tidak terpancar, artinya tidak dia mengeluarkannya bisyahwah dengan melalui proses adanya syahwat di dalam dirinya. Nah, bisyahwah. Maka air yang seperti ini bukan termasuk padanya hadis al-ma minal ma, sehingga tidak diwajibkan baginya mandi, karena air mani yang diwajibkan bagi seorang untuk dia mandi adalah air mani yang keluar ma'asyahwah, dengan seseorang mengiringinya dengan adanya syahwat di dalam dirinya. Nah, sehingga dengan ini masuk padanya keluarnya air mani dengan cara apa saja. Ketika seorang memikirkan dengan pikiran-pikiran yang menyebabkan akhirnya muncul syahwatnya, kemudian keluar air maninya, maka terkena kepada dirinya hadis al-ma'u minal ma'. Nah, atau terkadang ketika seorang menatap seorang wanita, muncul syahwatnya sampai akhirnya keluar maninya. Subhanallah. Terkena kepada dirinya hadis al-ma'u minal ma'. Termasuk pula di dalamnya ketika seorang melakukan perbuatan yang dihukumi sebagai perbuatan yang diharamkan oleh mereka para ulama, yaitu perbuatan apa? Istimna. Seorang melakukan onani. Ini juga perbuatan yang dilarang dan diharamkan di dalam al-Islam. Tidak boleh bagi seorang untuk melakukan perbuatan tersebut, ya kan? Dengan melakukan onani. Sehingga dia berupaya agar supaya bagaimana caranya keluar air mani dari farajnya. Kita tidak melihat dari sisi haramnya perbuatan tersebut, namun hukum yang terkena kepada dirinya ketika mengeluarkan air maninya dan dia mengeluarkannya dengan adanya syahwah, dengan adanya syahwat yang mengiringinya sebelumnya, maka wajib baginya mandi berdasarkan hadis innamal ma atau al ma'u minal ma. Wallahu a'lamu bisawab. Naam. Terkecuali pada keadaan yang tadi kita sebutkan, pendapat jumhur dari kalangan para fuqaha pada hadis yang tadi kita sebutkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, disebutkan dengan adanya lafaz wa illam yanzil, walaupun dia tidak mengeluarkan maninya tersebut. Ini sudah masuk waktu isya belum? Hah? Kurang satu menit. Nah, di dalam beberapa riwayat yang tadi kita sebutkan, kita bisa mengambil beberapa faedah. Di antaranya adalah seseorang dibolehkan untuk melakukan at-takniyah, mengucapkan satu lafaz dengan lafaz yang kalau semisal disebutkan secara tasrih jelas, maka seseorang akan malu ketika mendengarnya dan mengucapkannya. Nah, inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis al-ma' minal ma'. Demikian pula hadis idza jalasa baina syu'abihal arba. Nah, ini kata-kata kinayah yang dimaksudkan padanya perbuatan yang ma'ruf yang insyaallah kita sudah bisa memahaminya. Baik, ini beberapa faedah yang bisa kita sebutkan dalam pembahasan hadis-hadis tersebut, dan sisa faedah yang selanjutnya kita akan baca pada kesempatan yang selanjutnya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.